tatap mata. Aku mengenang dirimu, menatap matamu sungguh ku malu-malu. Senyumanmu bagaikan candu untuk diriku. Tak terasa waktu berlalu, kini ku telah dapatkan cintamu. Tuhan semoga dialah nanti jodohku. Kan tiba waktunya untukku siap melamarmu. Akan ku datangi kedua orang tuamu, dan ku minta izin restu darinya. Dan di jemari manisku kau ikatkan satu sumpahmu, sumpahmu untuk menjaga diriku. Terasa waktu berlalu, kini ku telah dapatkan cintamu. Tuhan semoga dialah nanti jodohku. Kan tiba waktunya untukku siap melamarmu. Akan ku datangi kedua orang tuamu, kan ku minta izin restu darinya. Dan di jemari manisku kau ikrarkan satu sumpahmu, sumpahmu untuk menjaga diriku. Akan ku datangi kedua orang tuamu, dan ku minta izin restu darinya. Dan di jemari manisku kau ikrarkan satu sumpahmu, sumpahmu untuk menjaga diriku. Kedua orang tuaku, dan kau minta izin restu darinya. Dan di jemari manisku kau ikatkan satu sumpahmu, sumpahmu untuk menjaga diriku. Sumpahku untuk menjaga dirimu, sumpahmu untuk menjaga.